terlalu dalam. Nyanyiannya kan terdengar di dalamnya, ada aliran sihir. Sanggupkah kau menghadapi kenyataan yang ada? Angin laut berhembus, sayangku yang hilangkan ditemukan.